saat seru jalani harimu, kerja flu menyerangmu. Pusing-pusing hidung tersumbat mengganggu, hari pun jadi biru. Dekolken ada untuk saat yang tak terduga, cepat ambil Dekolken. Jangan biarkan flu ganggu harimu, kapanpun Dekolken kan menemanimu. Cepat ambil Dekolken, ya Dekolken, tiga aksi jitu redakan gejala flu. Oleh PT Medifarma Laboratoris, dipasarkan oleh PT Daria Faria Laboratoria TBK. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.